Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sedere-sedere jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga selalu dirahmati dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah sangat paring kesaenan kenikmatan dumateng kita sedanten. Pada malam hari ini kita bisa kepanggih, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken pengaosan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah dari surat Al-Hasr ayat 18. Ini hikmah dari ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Hasr ayat 18. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 nggih 18 ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga memberikan panduan kepada kita untuk melakukan amalan, salah satu amalan yaitu muhasabah. Ya, muhasabah ini artinya selalu mengevaluasi diri. Ya, mirsani, meriksa amal-amal ingkang sampun kita laksanakaken, ingkang sampun kita lampahi. Niki muhasabah. Ya, muhasabah itu artinya adalah memeriksa amalan. Amalan apa saja yang sudah kita lakukan. Ya, pada hari ini muhasabah setiap hari, muhasabah setiap minggu, setiap pekan, muhasabah setiap bulan, muhasabah setiap tahun. Ya, ini kita sudah berada di akhir tahun, ya, kita tidak merayakan, tetapi kita menyadari bahwa usia, umur kita sudah berkurang, ya. Umur kita berkurang, sudah satu tahun, nopo mawon ingkang sampun kita laksanakan selama satu tahun ini. Apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian apa kekurangan-kekurangan kita, nggih, amalan ingkang dereng saged kita lampahi, kekurangan-kekurangan kita apa, sehingga kita muhasabah, kita lihat, kita periksa agar lebih sae, kita lebih baik tahun depan, kita langkung sae daripada tahun yang lalu. Ini arti muhasabah dan manfaat dari muhasabah, selalu meriksa, selalu mirsani amalan ingkang sampun kita lampai. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah tadi artinya adalah memeriksa amalan diri kita, nggih. Mirsani, meriksa amalan ingkang sampun kita laksanakaken. Sebelum tiba waktunya kita dipanggil Allah Azza wa Jalla, sebelum kita meninggal, ya, sebelum kita dihitung Allah, saat derengipun kita ditimbang, amalan kita ditimbang Allah, monggo kita timbang amalan kita piyambak-piyambak. Sebelum amalan kita dihisap, dihitung oleh Allah, monggo kita ngitung amalan kita sendiri-sendiri. Ya. Dan dalil nggih atau dawuhipun Allah supados kita selalu muhasabah, kita selalu melaksanakan amalan evaluasi diri, ini ada dawuhipun Allah, ada perintah Allah, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, dan hendaklah setiap orang kita piyambak-piyambak, ya, tandur, tandur niku arti tosipun melihat, memperhatikan, memeriksa apa yang sudah kita lakukan, amalan nopo mawon ingkang sampun kita lampai saben dinten, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, apa yang sudah kita lakukan. Ya, lighat dalam rangka persiapan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, dalam rangka persiapan menghadapi hari kiamat. Ya, amalan apa saja yang sudah kita lakukan, sangu nopo mawon ingkang sampun kita beto, yang sudah kita punya untuk persiapan perjalanan di akhirat, perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai dalil ayat ingkang nedahaken wajibnya, pentingnya kita selalu muhasabah, amalan kita selalu kita lihat setiap hari, selalu kita periksa setiap hari. Ya, di dalam ayat ini ada perintah kepada kita untuk memeriksa amalan yang telah kita lakukan untuk persiapan besok lebih baik daripada hari ini, tahun ini atau tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini, besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, ini merupakan prinsip seorang yang beriman. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan nggih? Kapan tiang niku ngelaksanakaken muhasabah, mirsani, memeriksa amal ingkang sampun kita lampahi niku kapan? Maka jawabannya setiap hari, saben dinten. Ya, mboten namung setahun pisan, mboten namung sesasi pisan, tetapi harus saben dinten, setiap saat, setiap hari kita harus muhasabah, menghitung amalan yang kita lakukan. Ya. Dan muhasabah itu saged kita laksanakaken pada waktu malam hari nggih. Saderengipun kita tilem, sebelum kita tidur, kita bayangkan, kita ulang, ya, amalan yang sudah kita lakukan sejak bangun tidur. Nggih, misalipun iki dinten Sabtu, Ya, tadi pagi saya bangun jam berapa nggih, misalipun tanginipun jam 3 bangun jam 3, kemudian setelah bangun apa yang dilakukan, sholat tahajud, setelah sholat tahajud kemudian beristighfar, kemudian berdoa kepada Allah, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh membaca Al-Quran. Kita ulang, kita review, kita periksa kembali amalan yang sudah kita lakukan setiap hari. Setelah membaca Al-Quran kita bekerja dan yang lain-lain sampai siang hari, sholat duhur, kemudian istirahat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sampai malam hari sebelum tidur. Ini tiap hari harus kita lihat kembali, harus kita ulang. Ya, napa mawon amalan ingkang sae yang sudah baik pada hari ini. Alhamdulillah saya sudah sholat tahajud, bagus, kita pertahankan. Besok saya juga harus sholat tahajud, atau lebih baik lagi, pada hari ini saya sudah berdoa, saya akan pertahankan ya amalan yang sudah baik, sholat, kemudian puasa, atau hari ini saya bersedekah, besok juga saya harus bersedekah, kalau bisa lebih baik, lebih banyak sedekahnya. Kesainan-kesainan nopo mawon ingkang sampun kita lampai, kita catat, kita ingat, kemudian kita pertahankan, besok kita ulang, kita tingkatkan. Kemudian juga napa mawon kekurangan pada hari ini, kekurangan saya apa? Kekirangan napa mawon ingkang saged, ingkang dereng saged kita laksanakaken. Misalipun pada hari ini dinten niki kita lupa bersedekah, kesupen biasanipun ten masjid nyemplungi infak, pada hari ini lupa, lali orang nyemplungi infak. Jangan sampai besok diulang, besok saya harus ingat selalu membawa infak, bersedekah. Pada hari ini saya terlambat sholat duhur, terlambat. Kenapa terlambat? Sebab penopo telat mboten sholat duhur jamaah, telat. Misalipun karena capek, karena tidur. Oh berarti besok jangan sampai diulang. Saya jangan sampai tidur mepet, jangan sampai bekerja terlalu capek. Ya, harus kita lihat saben dinten bapak-bapak, saben dinten ibu-ibu, kita harus mengevaluasi diri. Selalu muhasabah apa yang kita lakukan saben dinten setiap hari, apa saja yang sudah kita lakukan, ingkang sampun sae kita pertahankan, kita tingkatkan, besok lebih baik. Ingkang dereng sae ampun ngantos diambali, jangan sampai diulang kembali. Ya, ini muhasabah. Dari Imam Ahmad diriwayatkan dari Wahab rahimahullahu taala bin Munabbih, beliau berkata, ya ini salah satu ucapan dari para ulama salafus saleh, beliau mengatakan, maktubun fi hikmati Ali Dawud, telah tertulis di dalam hikmah. Hikmah niku pesan-pesan, nggih, ucapan-ucapan dari keluarga Nabi Dawud alaihi salam. Hakun alal akil alla yaghfal an arba'i sa'at. Wajib bagi tiang orang yang berakal agar tidak terlalaikan dengan empat waktu. Maksudipun tiang niku kedah bagi wedalipun waktunipun dados sekawan perkawis. Ya, kita harus membagi waktu menjadi empat bagian. Ya, Allah memberikan waktu kita sehari semalam 24 jam. Niku kedah kita bagi dados sekawan. Yang pertama adalah sa'atin yunaji fiha rabbahu. Waddal kagem bermunajat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama namanya adalah waktu ibadah, waktu spiritual, waktu spiritual, waktu untuk kita dekat dengan Allah. Wedal ingkang kita saged ya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu oleh tiang sanes, tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang lain. Ini harus kita sisihkan. Wedal kagem Allah nggih, dados kita kedah nyisihaken wektuku dinggo Allah. Ini harus ada. Nih, misalnya jam 3 malam atau jam 4 malam pagi saya bangun. Ini waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, wudu, salat tahajud. Waktu bermunajat kepada Allah, tidak boleh diganggu. Nih, HP kedah mati, TV mati. Ampun ngantos terganggu dengan hal-hal yang lain. Amargi niki wedal kagem Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 sedoso adalah waktu saya sholat duha. Rutin setiap hari ini waktu saya untuk Allah. Jam 10 sholat duha. Tidak boleh diganggu yang lain. Jam 12 sholat duhur. Ini waktu untuk Allah, tidak boleh diganggu oleh yang lain. Waktu sholat asar, ini wedal kagem Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal diganggu sanesipun. Ini sudah tetap rutin sholat maghrib, sholat isya. Ini waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waktu yang baik. Kemudian yang kedua adalah wasa'atin yuhasabu fiha nafsahu. Enten wedal untuk menghisap jiwanya. Menghisap tadi menghitung amalan ingkang sampun kita lampai. Kapan? Pada malam hari sebelum kita tidur. Sedoso menit, gangsal menit mawon, boten dangu-dangu, boten kathah-kathah. Kita 5 menit, 10 menit menghisap atau kita menghitung, mereksani amalan ingkang sampun kita lampai dinten niki. Ya, hari ini saya bangun jam berapa, kemudian apa setelah itu sampai malam hari. Ini 10 menit, 5 menit cekap kita menghitung. Kemudian kita evaluasi yang sudah bagus. Besok saya pertahankan, ingkang dereng sae kita perbaiki, kita tingkatkan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasa'atin yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhina yukhbirunahu biuyubihi wa yasdukunahu an nafsihi. Waktu bersama teman-temannya. Wedal ini namanya waktu masyarakat, waktu sosial kemasyarakatan. Gitu. Terus ada waktu kagem sosial kemasyarakatan. Misalipun ada waktu untuk rapat RT, waktu untuk menjenguk tetangga, waktu untuk bermasyarakat. Ini ada waktu yang kita luangkan, teman-teman misalnya naik olahraga bersama atau kumpul bersama teman-temannya yang baik. Ya, ini waktu boleh yang bagus untuk diluangkan. Naam, bersama teman-teman yang baik nih, yang memberitahukan tentang kesalahannya, misalnya kekurangan-kekurangan diri, ya jujur kepadanya. Nih, waktu bersama teman-temannya yang baik. Kemudian ingkang nomor sekawan, wasa'atin yakhlu fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yuhmadu. Waktu berdua antara dirinya dan kesenangan yang halal, yang terpuji. Waktu untuk istri, keluarga, berdua. Ya, ini juga sesuatu yang halal, yang baik, waktu untuk anak-anaknya, wedal kagem putra putri kita, putu-putu, lempak, ya, waktu untuk makan, waktu untuk minum, waktu untuk tidur, istirahat, sesuatu yang halal, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang terpuji. Ya, ini apa termasuk hikmah, ya, termasuk suatu nasihat yang bermanfaat, yang merupakan pesan dari Nabi Dawud alaihissalam. Saben dinten kita bagi waktu enten wedal kagem Allah Subhanahu wa taala, enten wedal kagem rencang-rencang masyarakat sosial, enten wedal kagem keluarga, ada wedal untuk anak-anak, ada waktu untuk muhasabah. Tadi menghisab atau kita menghitung amalan-amalan ingkang sampun kita lampai. Ya. Ini insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan kita kalau kita saged amalaken, saged kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari muhasabah itu nopo? Yaitu dari muhasabah seseorang akan mengetahui kekurangan piyambakipun. Niki penting sangat. Tiang atau orang itu biasanya cuma melihat, mirsani kekuranganipun tiang sanes. Kathah-kathahipun tiang itu cuma bisa melihat, bisa mengetahui kekurangan orang lain. Tiang sanes keliru, salah, sudah langsung komentar-komentar. Tetapi namun sedikit sekali orang itu yang mau memeriksa atau mau melihat kekurangan piyambakipun. Sebenarnya orang itu kesalahan kekurangannya itu banyak. Kita niku kekurangan kita niku kathah. Kesalahan kita niku kathah. Tetapi kita niku mboten sadar. Kita mboten ngertos. Nggih, taunya hanya kesalahan orang lain. Maka supados kita ngertos, supaya kita tahu kekurangan diri kita, banyak muhasabah. Mboten sah mirsani tiang sanes, tetapi kedahipun kita mirsani diri kita sendiri. Karena Allah mangke pada hari kiamat, Allah niku badhe tanglet amalan kita piyambak-piyambak. Allah mboten tanglet amalan tonggomu piye, amalane kancamu piye, mboten. Yang Allah akan tanya adalah amal kita masing-masing. Maka kita kedah mirsani diri kita sendiri-sendiri. Ini awal perbaikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu, la yazalu qadamai ibni Adam. Tidaklah bergeser, mboten saged pindah napa sikilipun tiang, kaki, sukunipun tiang. Nanti kita pada hari kiamat itu mboten saged melayu, mboten saged melampah, mboten saged pindah pada hari kiamat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, bertanggung jawab, kedah saged jelasaken sekawan perkawis kita masing-masing. Empat perkara ini harus kita bisa menjelaskan kepada Allah. Yang pertama tentang umurnya, apa yang sudah kita habiskan. Allah mangke pada hari kiamat badi memanggil kita. Memanggil itu badi dawuh dumateng kita supaya menghadap Allah akan memanggil kita, ya sendirian kita piyambak ditanya oleh Allah tentang umurnya, umurmu tinggu nopo, umur kita itu untuk apa? Allah paring umur kita 70 tahun, Allah paring umur kita 70 tahun, niku kagem nopo. Sakit kita pada hari ini bisa kita hitung, sakit kita perkirakan, sakit kita bayangkan, sakit kita jelaskan umur kita. Misalipun umur kita saat niki 70 tahun, 70 tahun. Allah paring umur kita 70 tahun. 70 tahun itu bapak-bapak, 20 tahun nggih, kalih dosa tahun niku kagem turu, tilem sari. Ya. Jadi sepertiga umur kita itu hanya untuk tidur. Kalau enten tiang umuripun 70 tahun, kalih dosa tahun itu hanya habis telas kagem sari, tidur. Nggih, amargi kita diberikan waktu 24 jam nggih. Saben dinten niku 24 jam. Maka tidur kita niku 8 jam. 8 niku seprotelon, sepertiga dari 24. 2 jam tidur siang ditambah 6 jam tidur malam. Nggih, jam 09.00, jam 11.00 kita tidur, jam 04.00, jam 03.00 kita bangun, itu 5 jam, 6 jam. Kita tidur setiap hari niku protelon, sepertiga umur kita. Dada 70 tahun niku 20 tahun hanya telas habis untuk tidur. Kemudian setelah itu bekerja. Tiang niku nyambut damel, nggih, bekerja mencari nafkah, bekerja mencari penghasilan ten sapin, enten sing ten peken, enten sing nukang, enten sing ten pabrik nggih. Tiang nyambut damel niku pinten jam, Pak? 8 jam. Sedinten niku nggih 8 jam. Pak tukang nika jam 8 mlebet mengke jam sekawan kondur mantuk niku 8 jam. Sedinten nyambut damel niku 8 jam sak protelon. Dados tiang niku 70 tahun, 20 tahun kagem tilem, 20 tahun untuk bekerja. Nyambut damel petang puluh tahun pun telas, garek rong puluh tahun itu masa kecil nggih, masih bayi, anak-anak niku pinten tahun? 10 tahun. Kantun sedoso tahun siso, sedoso tahun itu kita hanya umur 70 tahun itu kantun sedoso tahun, yang lain tidur, yang lain untuk bekerja, yang lain masih kecil, kita nembe bayi, belum bisa sholat, belum bisa puasa. Ini umur kita, telas hanya untuk tidur, telas kagem nyambut damel. Ibadah kita itu hanya sedikit. Ya, maka ini harus kita perhatikan, umur kita. Apa, untuk apa kita habiskan. Jangan sampai umur kita yang sangat sedikit untuk amalan yang sia-sia, amalan ingkang boten manfaat, amalan ingkang boten sae, kita harus berusaha manfaatakan umur kita kagem kesainan. Amal ibadah dumateng Allah, bantu tiang sanes, ini akan ditangleti Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentang badannya, nggih, kesehatan. Kita diparingi yuswa, kesehatan, nggih, sehat badan kita, caket melampah. Kemudian paningal, kita bisa melihat. Kemudian talingan, bisa mendengar. Kita bisa, badan kita sehat. Niku kagem nopo. Nggih, enten cerita, nggih, kisah bapak-bapak, ibu-ibu. Tiang niku sempat kecelakaan, enten tiang kecelakaan, setelah kecelakaan nggih sakit boyokipun punggungipun mboten saged sujud dumateng Allah nggih. Tiyang niku rajin salat tapi gara-gara kecelakaan niku mboten saged sujud. Nggih, tiyang wau sangat sedih sekali nggih. Betapa sedihnya, coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan menawi tiyang niku mboten saged sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akrabu mayakunu bainal abdi wa rabbihi fahuwa sajid. Kondisi tiyang ingkang paling sae, tiyang niku paling cerak dumateng Allah niku kondisi kita niku sujud dumateng Allah niku cerak, paling cerak dumateng Allah menawi pas kita sujud. Nggih, enten to bapak-bapak, ibu-ibu, nggih tiyang niku salat ngagem kursi, tiyang salat nggih mboten saged sujud. Kita alhamdulillah sehat, saged rukuk, saged sujud. Nggih, enten tiyang-tiyang nom-nom nem-neman niku sehat, tapi tidak mau sholat, tidak mau sujud. Betapa ruginya, rugi nggih tiang-tiang ingkang boten purun sholat, boten purun sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Badan awak ipun iku kagem nopo? Pit-pitan nggih, pit-pitan semangat, badminton semangat, olahraga semangat, sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Males, males sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanya Allah badhe tanglet dumateng kita, awak kita niku kagem nopo? Pit-pitan ya Allah, awak kula kagem badminton. Nggih, bukan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat rugi sekali. Kemudian tentang harta, nggih, harta kita. Ini dari mana asalnya, halal nopo mboten, kemudian kagem nopo, untuk apa harta kita itu dibelanjakan. Nggih, ditangleti kalih perkawis, harta kita dari mana, untuk apa. Kemudian ilmu, nggih, ilmu yang sudah kita pelajari, ingkang sampun kita mengertosi, apakah kita amalaken nopo mboten. Ya, ini semuanya bisa kita tingkatkan dengan muhasabah, kita selalu mengevaluasi diri kita. Kemudian manfaat muhasabah yang kedua adalah akan memudahkan kita dihisab nanti pada hari kiamat. Kita akan mudah amalan kita dihisab oleh Allah, kemudian timbangan amalan kita gampil nggih oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita purun muhasabah setiap hari, akan memudahkan proses hisab dan proses penimbangan amalan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah sendiri amalan kita sebelum dihitung Allah. Jadi kita niku ngertos amalan kita niku nopo mawon, berapa saja, kapan saja, apa saja niku kita tahu. Ya, kita langkung ngertos apa yang ada pada diri kita. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Kita timbang langkung aurat bundi, kebaikan yang sudah kita lakukan dengan kejelekan, dosa yang sudah kita lakukan niku kita itu sebenarnya sudah tahu. Ya, sesungguhnya akan mudah penghisapan kalian pada hari esok jika kalian menghisap diri kalian sekarang. Ini akan dados akan kita gampil, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kita segera tingkatkan. Kalau ada hal yang kurang, segera kita perbaiki. Ya, dan Allah akan memaafkan segala kekurangan, kesalahan kita. Ya, kalau kita tadi mau menghisap atau menimbang amalan diri kita masing-masing saben dinten nggih mboten dangu Bapak-bapak, ibu-ibu, sedoso menit, nopo gangsal menit, sebelum kita tidur, kita hisap, kita persani, kita lihat amalan yang sudah kita lakukan pada hari ini, nopo mawon, kemudian bisa kita tingkatkan, binjing, kedah langkung sai. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini ya berkaitan dengan muhasabah akhir tahun. Ya, umur kita sudah berkurang 1 tahun, monggo kita berusaha tahun depan lebih baik daripada tahun lalu, besok lebih baik daripada hari ini. Ya, berusaha ada peningkatan, ada perbaikan setiap hari. Ya, niki mugi-mugi sangat bermanfaat. Nyuwun mawapunten menawi enten lepat kelentunipun, kita cekapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.